بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. طيب، إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Arba, dan kita telah masuk kemarin pada kaidah yang ketiga yang kandungannya apa itu kaidah yang ketiga, Pak Riono? Terus? Ya, jadi kaidah yang ketiga, beliau memberikan sebuah pelajaran penting untuk kita terkait dengan sejarah. Ya, yang mungkin selama ini dipahami oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul itu hanya menyembah berhala saja. Hanya menyembah patung. Ya, atau demikian. Ternyata beliau mengungkapkan kepada kita dengan dasar ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan keberadaan kaum musyrikin di zaman Rasul itu bukan hanya nyembah patung saja. Iya. Bukan menyembah batu saja. Tapi banyak. Barakallahu fikum. Iya. Yang mereka sembah itu banyak. Ada yang nyembah matahari, bulan, ada juga yang nyembah orang-orang saleh, barakallahu fikum. Dan ternyata apa? Rasul tetap memerangi mereka semua. Barakallahu fikum. Ya, tidak dipilih-pilih oleh beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena barakallahu fikum pada hakikatnya tindakan mereka adalah sama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada selain Allah. Baik. Kita lanjutkan masih dalam kaidah yang ketiga. Di situ ada hadis yang disebutkan oleh beliau. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa hadits Abi Waqid Al-Laythi, dan juga dalil yang menunjukkan atas kaidah ini adalah hadisnya Abu Waqid Al-Laythi. Qal, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Beliau bercerita, dulu kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju wilayah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Dalam keadaan kami sebagiannya ada yang barusan saja keluar dari masa kekufuran. Artinya pada rombongan ini sebagiannya ada yang baru masuk Islam. Sengaja beliau menyebutkan keterangan ini barakallahu fikum biar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena nanti berita yang akan beliau sampaikan cukup seru. Iya. Bikin rame. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya beliau menceritakan, melanjutkan ceritanya, walil musyrikina sidratun. Ya. Dan kaum musyrikin itu memiliki sebuah pohon sidr, pohon bidara. Barakallahu fikum. Mereka punya sebuah ritual. Jadi sebuah ritual kebiasaan di kalangan kaum musyrikin pada masa Rasul. Barakallahu fikum. Ketika mereka ingin perang, itu ada ritual khusus. Yaitu mereka mendatangi pohon sidr tadi, pohon keramat, pohon bidara keramat tadi. Ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Di mana mereka i'tikaf ya, di pohon keramat tadi, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon dzatu anwat. Iya. Yang artinya adalah pohon yang punya banyak gantungan. Sehingga pohon ini memang difasilitasi. Iya. Memang kalau ada orang yang ingin datang ke sana, gampang untuk menggantungkan pedangnya. Fungsinya barakallahu fikum untuk ngalap barokah dari pohon keramat tadi. Biar pedang-pedang yang akan mereka gunakan ketika perang sakti mandra guna. Gitu ya. Sehingga memiliki apa? Kekuatan mistik dan gaib. Barakallahu fikum. Itu kebiasaan tempo dulu. Kebiasaan kaum musyrikin. Ya, kalau mau perang biasanya ngisi kekuatan pedangnya dulu di mana? Di pohon zatu anwat, biar pedangnya punyalah power. Ya. Kayak HP saja di charge gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, famararna bisidratin. Ternyata rombongan Rasul tadi, dan di situ tadi ingat ada yang baru masuk Islam. Gitu ya. Artinya ingatan-ingatan mereka tentang kebiasaan ritual mereka tempo dulu itu masih apa? Masih segar di dalam kepala mereka. Nah, kata beliau, famararna bisidratin, ternyata ketika kami dalam perjalanan perang Hunain tadi, lewatlah kami iya dengan pohon sidr, dengan pohon bidara, langsunglah iya memori yang lama itu terbuka kembali, teringat kembali, spontan. Para sahabat yang baru masuk Islam tadi apa? Spontan mengatakan, faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwar. Iya. Baik. Sebagian para sahabat yang baru masuk Islam tadi mengatakan, wahai Rasulullah, tolong iya, buatkan kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga punya pohon dzatu anwat. Barakallahu fikum. Ya, itu spontan. Mereka mengucapkan secara spontan karena apa ikhwan? Memori masa lalu yang masih segar. Barakallahu fikum. Baik. Adapun para sahabat yang sudah senior seperti Abu Bakar, Umar, enggak masuk dalam kategori yang minta seperti ini. Karena apa? Mereka sudah tahu itu enggak boleh. Tapi ini yang baru masuk Islam. Ya, yang baru masuk Islam. Makanya saya sebutkan tadi kenapa Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan keterangan tadi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Gitu ya. Artinya keterangan ini sebenarnya beliau sebutkan di awal untuk iktidar. Iya, untuk mencarikan uzur bagi teman-temannya yang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum setelah mendengarkan ucapan ini langsung berubah beliau. Ya. Barakallahu fikum. Beliau enggak lihat ini yang baru masuk Islam atau bagaimana, karena ini termasuk pelanggaran yang berat. Barakallahu fikum. Tayyib. Rasul langsung bertakbir, Allahu Akbar. Iya, menunjukkan apa? Ketakjuban beliau, keheranan beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Inna hasunan. Lah ini kata beliau. Ini dia kebiasaan dari kaum-kaum sebelum kalian. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Kama fa'ala Banu Israil Musa alaihissalam. Sebagaimana yang biasa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Tolong Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Sama kasusnya. Seperti apa? Kaumnya Nabi Musa yang baru saja selamat dari Fir'aun. Ya. Cengkeraman Fir'aun. Ternyata langsung Bani Israel. Barakallahu fikum tayyib. Ya. Menunjukkan apa? Tindakan yang tidak bagus. Minta dibuatkan apa? Tuhan yang sama dengan orang-orang yang barusan saja mereka lewati. Barakallahu fikum. Rasul marah besar di situ. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat-sangat penting yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Faedah yang pertama barakallahu fikum kaitannya dengan kaidah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya di kalangan kaum musyrikin ada yang menyembah pohon. Gitu ya. Ada yang beribadah kepada pohon sebagaimana yang mereka lakukan terhadap pohon Zatu Anwar. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum, di dalamnya terdapat faedah barakallahu fikum. Iya. Khataru ar-rawasib fil insan. Bahayanya barakallahu fikum. Iya. Kenangan-kenangan hitam masa lalu dari seorang insan. Jadi barakallahu fikum, orang-orang yang barusan saja dia itu keluar dari dunia hitam. Orang-orang yang barusan saja dia itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebuah kejelekan. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, la ta'man minal fitnah. Iya. Dia tidak lebih aman dari yang namanya fitnah. Nama Evan karena tadi kebiasaan-kebiasaan jelek dia di masa lalu itu bisa saja datang kembali. Iya. Dan kemungkinannya lebih besar dibandingkan yang lain. Barakallahu fikum. Iya. Karena memang apa barakallahu fikum dia sudah terbiasa melakukan perbuatan jelek tadi. Gitu ya. Kemudian barakallahu fikum itu sudah apa? Ibaratnya sudah mendarah daging kepada dia. Dan alhamdulillah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, dia harus ekstra keras. Ya, ekstra barakallahu fikum tayyib, hati-hati. Untuk membuat keadaan dirinya yang sudah jauh lebih baik bisa stabil di atas kebaikan tadi. Itu berat luar biasa. Ya. Dia mengawali saja untuk pindah. Ya. Dari tempat hitam yang dia kerjakan ke tempat yang lebih baik. Itu luar biasa. Dan lebih berat lagi ketika dia harus mempertahankan keadaan tadi. Itu luar biasa. Barakallahu fikum ya. Baik. Barakallahu fikum. Kalau antum mendengarkan kisah teman-teman kita barakallahu fikum yang dulunya ya, ada yang mantan bandit, barakallahu fikum, ada yang mantan preman, ada yang mantan narkoba, barakallahu fikum. Itu luar biasa. Iya. Barakallahu fikum. Apa dikira yang namanya setan dari kalangan jin dan manusia mau lepas tangan saja untuk dia? Tidak. Mereka akan terus berusaha menarik dia kembali kepada apa? Dunianya yang hitam. Barakallahu fikum, ya. Dan tidak jarang orang yang seperti ini barakallahu fikum kambuh lagi, kumat lagi. Ya, kebiasaan dia, kebiasaan jeleknya, dunia hitamnya. Kalau dia tidak benar-benar barakallahu fikum dia bersungguh-sungguh mujahadah untuk benar-benar meninggalkan masa lalunya secara totalitas. Makanya yang namanya taubat itu gak bisa tanggung. Makanya Allah memerintahkan umatnya, umat Islam, untuk apa ikhwan? Taubatan nasuha. Orang yang taubatnya serius saja barakallahu fikum, itu masih bisa kembali kepada kejelekannya. Apalagi kalau taubatnya nanggung-nanggung. Ya, taubatnya itu apa? Gak begitu serius. Ya, orang yang seperti ini jelas dan sangat-sangat memungkinkan dia akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Bahkan biasanya lebih parah. Gitu ya. Tadinya dia cuma barakallahu fikum biasa minum khamr. Iya, dia tobat. Tapi apa? Nanggung-nanggung tobatnya itu belum begitu serius, belum totalitas. Iya, barakallahu fikum. Ya sudah, karena godaan tadi, barakallahu fikum. Iya, dia masih tinggal di lingkungan seperti itu, barakallahu fikum. Iya, temennya satu datang, dua datang, tiga datang, akhirnya membuat dia tidak bisa berkutik apa-apa. Iya, dibujuk, dirayu oleh temennya yang satu datang. Ya, kemana saja sih lo kok lama nggak kelihatan bareng kita? Iya. Baik, saya sudah ingin berubah. Alah, itu mah ya, omong kosong. Angin lalu. Percaya sama saya. Sampean enggak akan bisa. Baik, mesti sampean balik lagi. Enggak, saya bisa. Coba enggak percaya. Gitu ya. Datang lagi temannya yang lain terus memberikan apa? Barakallahu fikum. Iya. Was-was dan bisikan. Barakallahu fikum. Sayyid, ya. Ditambah lagi barakallahu fikum apa ya kan? Sayyid, sebagian orang-orang yang baik di sekitar dia yang tidak begitu support, mendukung dia. Iya, setelah dia keluar dari dunia hitam tadi kebiasaan jeleknya, ternyata orang-orang yang baik di sekitarnya, barakallahu fikum, tidak memberikan dukungan. Bahkan mencurigai dia, barakallahu fikum, bahkan begitu banyak hal-hal negatif yang mereka tangkap. Sehingga itu semakin membuat apa? Dia goyah. Iya. Saya ini sudah berupaya untuk baik, tapi kok kayaknya susah sekali. Ya sudah, kayaknya memang benar kata teman-teman. Iya. Saya tidak akan bisa. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya apa? Kembali lagi. Barakallahu. Makanya barakallahu fikum dalam hadis kisah ya, pembunuh 99 nyawa. Ketika dia ingin bertobat, ya, datang kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah mengatakan, "Enggak ada tobat untuk ente. Ahli nar kamu." Sekalian sama dia, "Ya sudah, kalau memang enggak ada, nanggung 99 sampean penggendapnya jadi 100." Barakallahu fikum. Tapi dia masih tetap ingin barakallahu fikum kembali ke jalan yang benar. Masa sih enggak ada? Tanya lagi. Dia bertanya kepada ahli ilmu dan ahli ilmu tadi mengatakan, "Na'am. Pintu tobat itu terbuka lebar untuk sampean. Tapi syaratnya satu." Apa ya, Pak? Sampean harus hijrah. Kalau memang serius tobatnya, harus totalitas. Iya, sampean harus hijrah. Pindah tempat, jangan lagi di kampung sampean. Kampung sampean itu kampung yang jelek. Kalau sampean masih tetap di situ, yakin bakal balik lagi. Barakallahu fikum, ya. Akhirnya beliau menunjukkan keseriusan taubatnya dan dia pindah dari kampungnya ke kampung orang yang banyak orang solehnya. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala mencabut ajalnya di tengah perjalanan. Di situ barakallahu fikum diambil faedah. Ya, bagi orang yang ingin bertaubat, bagi orang yang ingin meninggalkan masa kelamnya, harus totalitas. Jangan nanggung-nanggung. Hijrah. Ya, tinggalkan tempat-tempat kejelekan tadi. Dia harus menjauh. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dia harus tinggalkan teman-temannya yang jelek-jelek dulu. Ya. Rasa enggak enak, rasa bagaimana-bagaimana, rasa berhutang jasa, buang jauh-jauh. Barakallahu fikum. Baik. Bila perlu pindah rumah. Ya. Barakallahu fikum, ya. Hidup dengan suasana yang baru, barakallahu fikum, tayyib dengan kehidupan yang baru. Nah, kalau eman-eman, waduh, eman-eman, Ustaz, rumahnya itu barusan saja dibangun selesai, gitu ya. Bisnis saya di sini sudah mau berkembang. Barakallahu. Tapi di situ apa? Dia tinggal di lingkungan teman-temannya, teman-teman dekatnya memang. Iya, teman-teman dia barakallahu fikum mah judi bareng, khomer bareng, main perempuan bareng, barakallahu fikum. Orang-orang berduit memang. Biasanya seperti itu. Ya, orang-orang itu kalau duitnya sudah kebanyakan, bingung mau untuk apa. Akhirnya apa? Buat party-party saja. Barakallahu fikum. Ya, tapi kan saya sudah enggak kumpul lagi sama mereka, Ustaz. Iya, sekarang. Iya, selama kamu masih dekat dengan mereka. Iya, tarikan hawa nafsu itu sangat kuat. Magnetnya itu, kuat. Bakal nempel lagi sampean. Ya, kalau memang serius pengen berubah, kalau memang serius ingin ya kembali kehidupan yang lebih baik, tinggalkan semuanya. Ya, jangan eman-eman itu rumah, jangan eman-eman itu usaha. Insyaallah, man taraka syai'an lillah aw wadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan satu kejelekan ya karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Cari tempat yang lain, bangun kehidupan yang baru. Barakallahu fikum, ya. Tayyib, rumahnya belum laku, kontrak dulu. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Insyaallah akan Allah ganti yang lebih baik. Gitu, Ustaz. Iya, cobaan. Tayyib. Ikhwan, ya. Itu yang bisa kita ambil dari hari ini, barakallahu fikum. Yang namanya rawasib, ya, kebiasaan jelek di masa lalu itu memiliki peluang yang cukup besar untuk kembali lagi terjadi. Kalau Anda tidak benar-benar totalitas dalam meninggalkan kejelekan tadi. Kalau nanggung-nanggung, bakal balik lagi. Nah, ya. Yang totalitas saja apa? Masih bisa balik. Apalagi yang setengah-setengah. Barakallahu fikum. Tayyib. Seperti juga barangkali contoh yang lain apa? Teman-teman yang punya kebiasaan merokok. Ya, itu kan sering ya. Pengennya enggak merokok lagi, barakallahu fikum, ya. Dia sudah berusaha, tapi masih dia bergaul dengan teman-teman yang jago merokok. Ya, dulu dia jagoannya. Kalau teman-temannya barakallahu fikum satu hari berapa? Hah? Tiga bungkus gitu ya, dia bisa satu pak barakallahu fikum. Tapi dia yang duluan kali bertobat. Ya, tapi masih gaulnya dengan teman-teman seperti itu barakallahu fikum. Ya, tayyib. Dan tidak jarang barakallahu fikum ya kembali lagi. Bahkan apa? Jauh lebih parah. Yang tadinya cuma satu pak, setelah tobatnya tadi nanggung-nanggung, balik lagi jadi dua pak barakallahu fikum satu harinya. Tayyib. Sehingga tadi barakallahu fikum, iya, seseorang yang ingin taubat, ingin kembali ke jalan Allah, ingin lebih baik, harus apa? Totalitas. Iya. Jangan setengah-setengah. Barakallahu fikum. Faedah yang lainnya, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, adalah annal ibrata bil haqa'iq la bil asami. Bahwasannya yang diambil ibrah itu adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Iya. Jangan tertipu dengan penamaan atau label. Yang paling penting itu adalah hakikatnya. Barakah. Dalam hal ini barakah wafikum. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Saat itu mereka melakukannya kepada apa? Pohon Zatu Anwar. Iya, barakallahu. Ada pohonnya khusus. Barakallahu. Tayyib. Kemudian ketika kaum muslimin, umat Islam, umatnya Rasul yang baru masuk Islam, minta tapi pohonnya yang lain. Pohonnya beda. Iya, minta dibuatkan hal yang serupa. Maka Rasul menghukuminya dengan hukum yang sama. Walaupun apa? Beda pohonnya. Walaupun mungkin barakallahu fikum jenis pohonnya beda. Tapi hakikatnya adalah tabarruk. Ya, dengan benda-benda keramat tadi barakallahu fikum. Ya, maka hukumnya sama. Ya, jangan tertipu dengan label. Tapi lihatlah hakikatnya. Barakallahu fikum ya. Baik. Begitu banyak barakallahu fikum hal-hal yang jelek dilabel dengan label-label yang indah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Seperti khamr, sebagian mereka menamakannya minuman surga. Karena memang khamr ada di surga. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Apakah khamr itu akan berubah hukumnya dari haram menjadi halal gara-gara di situ ada tulisan, bukan bir bintang, bukan whisky, tapi apa? Ditulis di situ minuman surga. Terus di bawahnya ada bahasa Arab kayak gini. Iya. Apakah gara-gara ada bahasa Arabnya menjadi halal? Wah, ini ada bahasa Arabnya ini. Iya. Di atasnya terjemahannya bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Ada juga bahasa Inggrisnya, gitu ya. Tayyib surbul jannah. Wah, gitu ya. Minuman surga. Barakallahu fikum. Apakah seperti itu menjadi halal? Tidak. Ya, karena isinya adalah khamr, ya tetap khamr. Haram hukumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau kita melihat sekarang barakallahu fikum, kebanyakan kaum muslimin mereka tertipu dengan label. Iya. Tayyib, tanpa melihat hakikat yang dilabel tadi. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Sebagaimana barakallahu fikum banyak pihak-pihak yang melabeli dirinya dengan salaf atau salafi, ya, atau ahlus sunnati wal jamaah. Tapi pada hakikatnya baidun jiddan, jauh sekali. Ya, jauh panggang daripada api. Barakallahu fikum. Dari sisi barakallahu fikum amaliah mereka, ya, praktek mereka barakallahu fikum jauh. Mereka menyerukan dakwah mereka adalah rahmatan lil alamin. Iya, tapi kalau sudah menjelek-jelekkan sunnah Rasul habis-habisan. Hah? Orang yang berjenggot dikatakan goblok, barakallahu fikum. Tayyib, orang yang merapatkan barisan, iya, dikatakan barakallahu fikum. Tayyib, enggak bagus. Enggak, justru bagus. Salat itu apa? Renggang-renggang, enggak apa-apa setan ikut salat, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Katanya dakwahnya itu dakwah rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah nyikat orang, tengah nih, habis. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga barakallahu fikum jangan tertipu dengan apa? Label. Ya, tapi lihat hakikat. Ya, bagaimana kenyataan sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pelajaran penting. Ya. Untuk kita semua barakallahu fikum, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita dilatih uzamihan peka. Kita harus bisa membiasakan diri untuk apa? Peka dan teliti. Barakallahu fikum ya. Tidak gampang tertipu dengan label-label yang ada. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah baik di dalamnya terdapat faedah baik kesalahan atau bantahan bagi pihak-pihak yang memiliki sebuah pernyataan. Iya. Baik. Belajar tauhid itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Iya. Belajar tauhid itu tidak usah dijadikan fokus. Belajar tauhid itu tidak usah sering-sering. Barakallahu fikum ya. Baik. Cukuplah pertemuan 1 jam, 2 jam sudah beres. Barakallahu fikum. Sisanya bahas masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan umat Islam dunia. Iya, ataupun tingkat regional barakallahu fikum, tingkat nasional. Gitu ya. Barakallahu fikum, perkembangan masa kini. Iya. Masalah tauhid itu masalah klasik. Gitu ya. Masalah tauhid itu ya akan memicu yang namanya apa? Gesekan, percikan-percikan api, ya bakal ribut nantinya. Ya, sehingga bahaslah tema-tema materi-materi yang tidak sensitif. Nah, mereka menganggap tema tauhid itu tema yang sensitif. Barakallahu fikum. Baik, iya. Maka ini barakallahu fikum adalah pernyataan yang batin. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, mulai dari semenjak beliau menyuarakan dakwah isinya tauhid sampai beliau meninggal isinya tauhid semua. Itu pun ternyata masih kecolongan. Iya. Barakallahu fikum. Sepanjang kehidupan beliau dalam dakwah isinya adalah tauhid. Barakallahu fikum. Tapi apa? Masih kecolongan. Ya dah. Di antara para sahabat beliau masih ada yang belum begitu meresapi, belum begitu memahami. Lah bagaimana kalau pernyataan seperti Anda itu diterima mentah-mentah oleh umat Islam? Barakallahu fikum ya. Apakah umat Islam ini barakallahu fikum akan jauh dari tauhid kepada Allah, lebih dekat dengan kesyirikan? Yang intensif seperti itu saja masih kecolongan. Apalagi barakallahu fikum ya. Hah? Jarang-jarang. Barakallahu fikum ya. Baik, sehingga pernyataan seperti ini barakallahu fikum adalah pernyataan yang batil. Ya, tidak benar barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang dinasihatkan oleh ulama'una barakallahu fikum adalah at-tauhidu awalan ayyuhad du'at. Ya, tauhid yang pertama kali wahai para dai. Barakallahu fikum ya. Dan ingat, itu tidak cukup dengan waktu beberapa jam. Tapi apa ya, Pak? Seumur hidup kita harus terus belajar tauhid. Ingat barakallahu fikum, yang namanya syirik akhfa min dabibin naml. Iya, syirik itu lebih samar daripada jejak kaki semut di atas batu hitam di malam gelap gulita. Barakallahu fikum. Kalau Anda enggak punya apa? Alat pendeteksi, iya. Mikroskop, apa namanya? Mikroskop ya. Mikroskop super canggih. Ya sudah, Anda tidak akan barakallahu fikum bisa mengenali syirik tadi. Apa itu mikroskopnya? Ya ilmu. Ya belajar. Itu yang bisa membuat Anda mengenali, "Loh, ini syirik ini enggak benar. Loh, ini syirik lagi ini." Barakallahu fikum. Ingat? Iya. Syirik itu tidak datang dalam satu warna. Syirik itu tidak datang dengan satu jenis. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kalbar. Seperti apa? Lautan tak bertepi. Ketika dia kalah dari satu warna, dia akan datang dengan warna yang lain. Ketika Anda bisa menangkal kesyirikan dalam satu bentuk, dia akan datang dalam bentuk yang lain. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus belajar yang namanya tauhid. Iya. Jadi syirik itu terus mengadakan apa? Inovasi. Gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau ilmu kita barangkali enggak nambah-nambah, ya sudah. Kita akan apa? Termakan oleh kesyirikan tadi. Barakallahu fikum. Baik, sehingga sekali lagi barakallahu fikum tidak benar. Iya, kalau dikatakan iya, belajar tauhid itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Salah besar. Barakallahu fikum. Dan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum, fihi alamun min a'lamin nubuwah. Di dalamnya terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan la tattabi'unna sunan man kana qablakum hazwa qudzatin biqudzah. Setelah beliau menyebutkan tegurannya yang cukup keras barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Beliau mengatakan kalian itu umat Islam pasti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Mesti. Iya. Mesti punya kebiasaan sukanya itu apa? Ngikut-ngikuti gaya-gayanya umat-umat sebelum kalian. Khususnya dari kalangan Ahlul Kitab Al-Yahud wan Nasara. Ya, lihat saja yang ada terjadi di kalangan Islam. Barakallahu fikum. Yang namanya yasinan, yang yaman tahlilan, dari mana itu? Ikut siapa kira-kira? Hindu. Iya, barakallahu fikum. Yang namanya Isra Mi'raj, yang namanya Maulid Nabi, dari mana itu? Nasrani. Barakallahu fikum, ya. Baik. Yang namanya barakallahu fikum ta'zimul kubur, dari mana itu? Hah? Ya itu Nasrani. Iya, mereka itu kalau mati orang soleh di kalangan mereka, banau ala qabrihim masajida. Mereka akan bangun di atas kuburannya tadi, Mas, masjid. Niru siapa itu? Nasrani. Iya, dalam banyak hal barakallahu fikum, iya, ritual-ritual yang ada di kalangan umat Islam itu apa? Mengikuti kebiasaan umat-umat yang lainnya. Ya, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ya. Sehingga itu menunjukkan apa? Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Barakallahu fikum. Baik, ya. Dan barakallahu fikum faedah yang lain yang bisa kita ambil, bisa kita tambahkan di dalamnya barakallahu fikum, iya. Fihi ingkaru al-munkar bisyiddah. Di dalamnya terdapat faedah mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan ketegasan. Ya. Dengan bahasa yang barakallahu fikum cukup apa? Tajam. Ini tegas barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum yang namanya dakwah itu tidak selalu menggunakan uslub arifku wali. Iya. Tetapi uslub dalam dakwah barakallahu fikum tayyib disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iya. Memang hukum asal yang namanya dakwah itu adalah dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan kesopanan, gitu ya. Tapi barakallahu fikum pada sebagian keadaan kondisi untuk beberapa person-person tertentu seorang dai harus menunjukkan sikap yang tegas. Barakallahu fikum ya. Baik. Seperti pada kasus ini barakallahu fikum. Yang biasanya Rasul itu kan bertindak apa? Lembut gitu ya ketika beliau coba lihat ketika beliau berhadapan dengan Arabi. Bayangkan kencing di dalam masjid. Kalau sampean lihat kalau ada orang kencing di dalam masjid kira-kira diapain? Abu Faruk. Kungfunya metu spontan. Gitu ya, Pak ya. udah lama nggak umpunya keluar, tiba-tiba lihat ada orang kencing dalam masjid, langsung Abu Faruq tiba-tiba umpunya keluar otomatis gitu pak ya. Para assalamualaikum. Nah, iya. Tapi beliau barang assalamualaikum. Iya. Ketika melihat respon reaksi para sahabat yang sama seperti yang dibilang Abu Faruq tadi, pengennya dihajar, disikat, beliau mengatakan, "Dauh, sudah, biarin. Biarin dia terusin itu kencingnya." Barakallahu'alaikum. Selesai, tayyib, Rasul mengatakan, siram. Disiram. Baru dideketi. Ya, dinasihati. Ya, mas, ini masjid, ya, tempat zikir kepada Allah, baca Quran. Nggak boleh buang kotoran di sini, mas. Barakallahu'alaikum. Akhirnya apa? Arabi tadi bisa menerima. Barakallahu'alaikum. Tapi jangan salah. Dalam banyak riwayat, beliau juga mengingkari kemungkaran dengan cukup tegas. Bahkan pada sebagian orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, orang yang sangat beliau sayangi. Mu'ad bin Jabal pernah ditugut pedes oleh Rasul. Ketika apa? Ketika sholatnya kelamaan. Ya, di belakangnya itu banyak orang yang punya apa? Punya hajat, keperluan. Kelamaan Mu'adnya sholat. Rasul mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Kamu tukang fitnah ya Mu'ad?" Pedes enggak itu? Coba kalau kita diomongin kayak gitu sama teman kita, sudah langsung tersinggung ya. Barakallahu, langsung enggak mau ngobrol lagi. Itu tegas semua. "Afattanun anta ya Mu'ad? Kamu mau jadi tukang fitnah Mu'ad?" Hey. Usama bin Zaid ketika dia ingin menjadi pemberi syafaat untuk seorang wanita Makhzum yang mau dipotong tangannya, langsung mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, kamu mau ngasih syafaat terhadap hukum hak Allah, dimarahi juga itu sama, disemprot sama Rasul gitu ya. Padahal Usama ini seperti cucunya sendiri, sangat disayangi oleh Rasul. Ketika kesalahannya fatal, dimarahin sama Rasul. Ketika Rasul melihat orang-orang yang wudunya itu enggak becus, barakallahu fikum. Wudunya itu apa? Ada bagian tumitnya itu enggak kena air. Rasul mengatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Iya, neraka wail orang yang tumit-tumitnya itu apa? Tidak terbasuh oleh air ketika wudu. Rasul mengatakan tentang khawarij, kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Apa enggak pedes itu? Iya, pedes sekali. Barakallahu. Dalam banyak riwayat barakallahu fikum, beliau menunjukkan apa? Sikap yang syiddah. Ini ya, ini sebagai teguran bagi para duat barakallahu fikum yang mereka kelihatan fobi sekali kalau ada sebagian duat yang iya, barakallahu fikum mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang tegas tadi barakallahu fikum ya. Dakwah itu harus rifku walin barakallahu fikum tayyib. Ingat ya? Itu barakallahu fikum harus diperbaiki. Gitu ya. Sehingga yang namanya dakwah rifku walin fi maudhi'i tayyib barakallahu fikum ingkar mungkar bisyiddah fi maudhi'. Iya. Dengan lembut, dengan santun, ada tempatnya. Begitu juga mengingkari kemungkaran dengan ya, ketegasan juga pada tempatnya. Sehingga enggak dakwah itu apa Ivan? Enggak monoton. Jadi ya, barakallahu fikum. Dakwah itu ada apa? Ada uslubnya. Dakwah itu ada seninya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam. Bismillah barakallahu fikum. Nah itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Abu Waqid Al-Laythi. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Monggo. Nah. Kapan kita menikah orang itu masjid ya, dan kapan kita menikahnya rembut dan rembutan. Karena Allah dimaklumkan sekarang yang kata. Dan apa usama sudah melakukan sekarang. Dan sesi itu untuk memperbaiki Nah, apa itu kita terangkan? Apakah kita kesalahan dari itu? Kita harus keras hati dengan itu. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita melihat riwayat-riwayat tadi barakallahu fikum, kita akan bisa menyimpulkan itu semua dibangun di atas kadar ilmu pihak yang ingin kita ingkari. Ya. Arabi dia jahil. Gitu ya. Dan memang kemampuan dia untuk menangkap pesan itu enggak seperti para sahabah yang sudah memiliki ilmu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Sehingga Rasul melihat Arabi ini lebih pasnya, lebih cocoknya disikapi dengan arifku wallin. Karena apa? Yang pertama dari sisi kadar ilmunya, yang kedua apa? Dari sisi kemampuan dia untuk menangkap pesan dengan hal yang positif. Tahu sendiri ya, yang namanya Arabi itu kalau diajak keras, berantem, ya ngapa? Gitu ya. Arabi, orang gunung. Kalau barakallahu fikum diajak keras-kerasan, mereka senang. Gelut, ayo gelut. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi, karakternya seperti itu. Maka digunakan adalah arifku wali. Adapun untuk seperti Mu'ad, seperti Usama, barakallahu fikum ya, dan para sahabat yang lainnya. Jadi, karena mereka yang pertama kadar ilmunya itu apa? Sudah jauh lebih tinggi. Kemudian dari sisi respon mereka terhadap sebuah nasihat, sebuah teguran itu apa? Lebih gampang untuk menerima, iya, lebih mudah untuk menanggapinya dengan positif, sehingga Rasul tidak segan-segan untuk mengucapkan ucapan yang tegas barakallahu fikum. Baik, ya. Kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan sebuah kemungkaran yang barakallahu fikum memiliki efek, iya, pengaruh yang sangat kuat untuk memikat orang lain, gitu ya. Itu juga harus disikapi dengan tegas. Gak bisa kita lembut-lembutan, gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi, ketika kita mengetahui efek atau pengaruh dari kemungkaran tadi, barakallahu fikum, iya, kemampuannya untuk apa? Menarik orang lain, merekrut orang lain, itu apa? Kuat. Maka apa? Kita juga harus mengingkarinya dengan syiddah. Sehingga itu memang membutuhkan barakallahu fikum kecerdasan seorang dai, yeah. Dan cara dia berpikir yang jauh ke depan dan dalam, yeah. Sehingga dia bisa mencari sebuah apa barakallahu fikum resep yang pas, gitu ya. Karena posisi seorang dai, seorang ahli ilm, seorang syekh, seorang ustaz, iya, itu dia bagaikan Evan, tabib, iya, tabib, dokter, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para ulama, wa tabibu zaka alimur rabbani, kata Ibnu Qayyim, iya, tabib, dan tabibnya adalah barakallahu fikum. Awal syairnya itu beliau mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani birtikabihi muttafiqan, ya, baru muncul paelnya. Ibnu Qayyim mengatakan kebodohan itu adalah ya penyakit yang sangat mematikan, barakallahu fikum, dan obatnya adalah Alkitab wa sunnah, dan harus diramu secara bersamaan, gitu ya, diramu secara bersamaan, nggak bisa Al-Quran saja atau Sunnah saja, tapi dua-duanya diramu bersamaan. Siapa yang meramu? Watabibu zaka alimur rabbani, kata beliau. Dan tabibnya yang meramu obat-obatan tadi adalah seorang alim yang rabbani. Dia yang menentukan kadar obatnya tadi ini cocoknya dengan obat yang tidak keras, ya, apa namanya itu? Dosis rendah gitu ya. Barakallahu fikum, yang ini yang dosis tinggi. Baik, Pak Cipto lebih tahu. Itu Pak ya. Harus disesuaikan Pak ya. Iya, barakallahu fikum. Itu seorang dan wallahu taala alam bisawab. Itu secara globalnya. Dan secara rincinya ya memang ada kitab khusus ya yang membahas tentang usus dalam dakwah, metode dalam dakwah. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi dilihat apa maksud dan tujuan dia atau keyakinan dia. Kalau dia menganggap di tempat itu ada keutamaan khusus, ya barakallahu fikum yang bisa dia raih, gitu ya, barakallahu fikum. Baik, dalam keadaan itu tidak ada keterangan dalam hadis yang menyebutkannya, maka itu bisa termasuk sebuah kebid'ahan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Atau ketika dia memilih tempat tersebut dan dia akan merusak kesempurnaan pelaksanaan sholat. Misalnya di dalam sisi barakallahu fikum menata saf, dia nggak mau dari pindah tempat dia ini. Padahal dia harus apa? Mepet. Tapi dia pengennya pojok, dia tetap di pojok, biarin yang sana kosong. Jadi safnya itu terpotong. Nah itu nggak boleh. Iya, dia akan apa? Merusak kesempurnaan sholat. Bukan sholatnya dia saja, tapi juga sholatnya orang lain. Barakallahu fikum. Ya, itu tidak benar. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia melakukannya barakallahu fikum, yang pertama karena memang di situ ada nas yang menunjukkan keutamaannya seperti apa? Sop yang paling kanan, ya, atau yang di belakang imam barakallahu fikum. Itu kan ada memang nas tentang keutamanya, sehingga dia berupaya untuk mendapatkan posisi itu tanpa harus merusak sholat. Barakallahu fikum. Ya. Atau memang barakallahu fikum dia lebih nyaman ya, melaksanakan sholat di tempat itu. Misal, yang gak ada kaitannya dengan sholat jamaah, tapi ketika dia masuk masjid, sholat tahajud masjid, mesti milihnya situ. Kenapa? Dia merasa enak di situ. Hah? Ada asinya barakallahu fikum. Atau dekat kipas angin gitu ya. Atau pokoknya dia pokoknya nyaman lah di situ. Maka enggak mengapa. Karena itu yang dianjurkan oleh salafuna saleh barakallahu fikum, tempat yang membuat kita lebih tentram, lebih tenang dalam melakukan sholat itu lebih afdol dibandingkan kita melaksanakannya di tempat yang membuat kita merasa was-was, enggak nyaman barakallahu fikum. Ya. Baik, wallahu taala alam bishawab. Monggo, Pak. Terkait dengan penamaan barakallahu fikum, ya kita memang dianjurkan untuk mencari nama-nama yang baik, ya entah itu menamakan anak atau usaha atau mungkin barang-barang yang kita miliki. Itu memang ada tuntunannya. Rasul biasa menamakan kendaraannya itu dikasih nama satu persatu. Beliau punya sekian banyak kuda, sekian banyak onta, sekian banyak keledai, semuanya punya nama. Barakallahu fiik. Nah, terkait dengan nama-nama tadi, barakallahu fiik, ya kita memberikan nama-nama yang baik atau nama-nama yang jaiz, bukan nama-nama yang jelek, ya, atau nama-nama yang melanggar aturan syariat. Barakallahu fiik. Baik. Nah, terkait dengan nama-nama tadi, barakallahu fiik, misal pada nama tersebut mengandung asmaullah, ya, mengandung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dilihat apakah itu nama yang khusus bagi Allah atau nama yang mushtarak, nama yang umum gitu ya, barakallahu fiik. Kalau nama tersebut nama yang umum, maka tidak mengapa kita menggunakannya. Tapi kalau nama tersebut nama yang khusus bagi Allah, barakallahu fiikum, maka kita tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Baik. Kemudian terkait dengan ketika nama itu sudah berubah dalam bahasa yang lain. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Baik. Misal seperti apa? Khaliq. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, cipto jadinya ya. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi membutuhkan pembahasan dan memang saya belum sempat membahas. Tapi secara wallahu a'lam, ya secara zahir, yang saya pahami, barakallahu fikum, sudah berbeda hukumnya. Gitu ya. Nama yang tadinya itu adalah nama Allah, ketika diterjemahkan dengan barakallahu fikum ke bahasa yang lain. Gitu. Karena memang bahasa Arab, barakallahu fikum, itu beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Iya, dia memiliki makna yang detail. Iya. Seperti pencipta, mencipta itu dalam bahasa Arab memiliki banyak lafaz. Khaliq, badi', soni'. Ya, itu semua bermakna apa? Pencipta. Tapi dari sekian makna tadi, itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semuanya apa? Mencipta. Tapi dalam bahasa Arab ada kategorinya sendiri. Khaliq itu untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, seperti badia, gitu ya. Kalau sani, artinya dia mengolah, mencipta itu dari sesuatu yang sudah ada dia olah menjadi yang lain. Nah, kadang dalam bahasa Indonesia, cipto misalnya mencipta itu kan sama semua maknanya. Bisa jadi dia cipto tadi masuk dalam kategori sani, yaitu mengolah sesuatu ke mana yang lain. Sehingga ya wallahu ta'ala alam bisawab, ya sudah berubah jadi hukumnya. Kecuali kalau jelas-jelas mengatakan khaliq gitu ya, menggunakan nama Allah dengan tegas gitu ya. Rahman gitu barakallahu. Maka apa? Maka dimasukkan hukumnya tadi. Tidak boleh menggunakannya untuk makhluk. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke bahasa yang lain, ya wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum, maka hukumnya sudah berbeda. Kemudian setelah itu tergantung dilihat keyakinan dari pihak yang menamakan dengan nama tadi. Barakallahu fikum, ya. Apakah ada keyakinan-keyakinan yang salah padanya atau tidak. Kalau hanya sekedar nama saja, barakallahu fikum, maka wallahu ta'ala alam bisawab, tidak mengapa. Ya. Baik.